tersembunyi. Kumohon padamu jangan sembunyi, sembunyi dari apa yang terjadi. Tak seharusnya hatimu kau kunci. Bertanya, cobalah bertanya pada semua. Di sini ku coba untuk bertahan. Ungkapkan semua yang ku rasa. Kau diamkan aku, kau tinggalkan aku. Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Ku ingin ku lupakannya. Jangan sembunyi, ku mohon padamu jangan sembunyi, sembunyi dari apa yang terjadi. Tak seharusnya hatimu kau kunci. Hapuskan tentang dia, hapuskan memoriku tentangnya. Hilangkanlah ingatanku jika itu tentang dia. Ku ingin ku lupakannya. Hapuskan memoriku tentangnya. Hilangkanlah ingatanku jika itu tentang dia. Ku ingin ku lupakannya. Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Hapuskan memoriku tentangnya. Hilangkanlah ingatanku jika itu tentang dia. Ku ingin ku lupakannya. Kau acuhkan aku, kau diamkan aku.